hatiku senang, hanya adiklah yang tahu, adik yang tahu. Tidak boleh, tidak boleh dekat padaku sebelum ku tahu apakah maksud hatimu, maksud hatimu. Di dalam dunia hanya adik idamanku, kau idamanku.